Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa, nahmadu subhanahu wa ta'ala, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali bertemu dan memperdalam kajian terhadap firman-firman-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini dapat memberikan kesejukan dan juga sekaligus keterangan cahaya di dalam hati kita untuk dapat melihat mana yang benar dan juga mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada ayat 137 surat Ali Imran juz ketiga berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasulnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 137 ini memberikan satu penjelasan yang secara global dapat kita katakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri orang bertakwa yang harus selalu diusahakan oleh seorang muslim untuk digapai, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu aturan dalam 137 ini bahwa kehidupan di alam semesta ini sebenarnya berjalan di atas aturannya. Hal itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui redaksi sunan, yang maknanya adalah sunnah. Kalau bahasa kita adalah sunnatullah. Sunnatullah yaitu aturan-aturan Allah atau pengaturan Allah atas alam semesta agar kemaslahatan kehidupan manusia secara khusus dan alam semesta secara umum itu dapat terjamin. Para pendengar rahimakumullah, sebelum kita sampai kepada pembahasan tentang sunnah atau sunnatullah, maka kita lebih dahulu mencoba untuk melihat bahwa ketika di awal Allah sudah mengatakan qad khalat. Kata qad itu di dalam nahwu sarab untuk menunjukkan sesuatu yang pasti, sungguh telah, menunjukkan pekerjaan yang telah lalu atau hal-hal yang terjadi pada masa lampau, dan kalau diiringi dengan fi'il madhi yaitu di sini khalat, maka untuk menunjukkan bahwa hal itu memang pasti terjadi. Khalat sendiri maknanya adalah yang telah lalu. Jadi qad khalat, sungguh telah berlalu atau sungguh telah terjadi, min qablikum, sebelum kamu, sunnatullah. Ini dari satu segi adalah merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Karena kalau Allah menyampaikan, maka itu adalah suatu kebenaran. Sedangkan kalau manusia menyampaikan, bisa jadi informasi itu diragukan kebenarannya karena manusia adalah makhluk yang terbatas pengetahuannya. Sunan atau sunnatullah yang maknanya tadi adalah pengaturan Allah. Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah yang Allah berlakukan di atas alam semesta ini. Kalau bahasa kita bisa dalam bentuk hukum kausalita. Seperti tanah yang kalau ditanami maka dia akan menumbuhkan tanaman. Dan tidak memandang apakah yang menanam itu seorang muslim atau seorang kafir, tetap kalau ditanam insya Allah akan secara sunnatullahnya akan menghasilkan tanaman. Jadi siapapun yang berusaha tetap berlaku hukum sunnatullah di situ, apakah dia orang kafir, apakah dia orang fasik, apakah orang zalim, orang yang berdosa besar dan sebagainya. Kalau dia mau berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala melalui tanah tadi akan memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Bentuk sunnatullah lain yang bisa kita lihat adalah hewan. Hewan ini diciptakan untuk kepentingan manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Dalam keterangan lain, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bentuk ketundukan hewan ini kepada manusia. Katanya, hewan itu adalah ditetapkan tunduk di bawah aturan manusia. Kalau tidak percaya, coba perhatikan unta. Unta yang begitu besar itu kalau misalnya ditarik pelananya oleh anak kecil, dia mau turut untuk duduk. Kalau misalnya diangkat dengan kode-kode tertentu, unta ini mau berdiri dan kemudian berjalan. Walaupun anak kecil yang memerintahnya, karena memang unta ini atau binatang ini diperintahkan oleh Allah tunduk kepada manusia, maka dia akan tunduk. Ya, jadi begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sunatullah. Bentuk lain adalah seperti dapat dilihat dari misalnya gerombolan domba yang sedang berjalan atau lembu yang sedang berjalan. Kalau kita perhatikan, ternyata tidak ada saling tabrakan antara satu dengan lainnya. Semuanya itu berjalan dengan teratur. Ya, ini adalah bentuk sunnatullah. Akan tetapi kalau kita lihat manusia, ternyata yang banyak menimbulkan kekacauan itu adalah sumber-sumber apa yang dibuat oleh manusia. Mobil misalnya dibuat oleh manusia. Kita lihat di jalan banyak orang yang tabrakan. Kita lihat banyak yang orang yang mati akibat tergilas dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu indikasi bahwa apa yang dibuat oleh manusia itu bisa menimbulkan kekacauan. Akan tetapi apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Allah itu tetap berada di dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan terjadi kekacauan. Dan bentuk lain daripada sunnatullah adalah Allah sudah menetapkan bahwa pada satu saat langit akan turun tangan apabila ternyata kebatilan itu sudah semakin merajalela. Dan ini adalah sunnatullah yang harus kita percaya. Pada saat misalnya terjadi kezaliman yang merebak, terjadi kediktatoran di dalam suatu negara, maka satu saat ini akan hancur, karena memang itulah sunnatullah yang Allah berlakukan di atas permukaan bumi ini. Sama seperti apa yang terjadi pada kisah-kisah kaum Ad dan kaum Samud yang Allah hancurkan karena mereka sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini adalah sekedar prolog dari ayat 137 ini. Di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Ardiansyah yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Kalau saya melihat sunnatullah ini, saya mencoba membaginya 3 bagian. Jadi ada sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di dunia. Yang kedua, hukum Allah yang berlaku dalam agamanya. Yang ketiga, hukum Allah yang berlaku di akhirat. Contoh dari hukum Allah atau sunnatullah yang berlaku di dunia, mukmin kalau dia melanggar aturan main sunnatullah dan tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita menemukan ada termin kedua di mana umat Islam kalah, karena umat Islam tidak mau mendengar cakap Rasul bertahan di bukit rumah tadi itu dalam perang Uhud. Ini adalah bukti sunnatullah dilanggar, kekalahan pun terjadi. Sunnatullah diikuti, kemenangan pun dicapai. Maka kita menemukan ketika sunnatullah ditaati oleh mukmin walaupun dalam perbekalan seadanya, kita menemui kaum mukmin menang dalam perang Badar secara mutlak. Karena apa? Karena Allah telah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini adalah sunnatullah yang kedua yang disebut sunnatullah dalam sisi agama. Dunia berlaku secara umum, kalau kita menjadi manusia, maka Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari-hari yang akan diputarkan di antara manusia. Kalau kita manusia, maka kalau kita mengikuti sunnatullah, kita bisa menang. Kalau kita manusia tidak mengikuti sunnatullah, kita bisa menjadi kalah. Tetapi dalam sunnatullah dari sisi agama, kalau kita menjadi mukmin yang sejati, taat kepada Allah 100%, perbekalan kita ambil semampunya, fa'idulakum mastata'tu min quwwah, maka kemenangan pasti berada di tangan orang-orang yang beriman. Wa inna junduna lahumul ghalibun. Kemenangan pasti akan diraih oleh orang-orang yang berstatus tentara Allah. Ini adalah sunnatullah di sisi agama. Jadi orang yang berbuat baik akan mendapat simpati. Ini adalah sunnatullah dalam sisi agama dan dunia. Bagaimana kita menemukan binatang saja, kalau itu kita sayangi, kita kasih makan baik-baik, dia akan menjaga rumah kita. Ketika ada pencuri, dia pun ribut nomor satu. Karena apa? Karena tahu ini majikanku yang sering memberi makan kepadaku dengan baik tepat waktu. Tapi bagaimana manusia yang tidak akan simpati kepada orang yang berbuat baik? Ini adalah dunia dan agama mengatakan bahwa orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan balasan. Tidak saja di dunia, tetapi pun agama mengatakan itu. Maka kita temukan di akhirat ada sunnatullah yang ketiga, yaitu sunnatullah di akhirat. Bagi mukmin akan mendapatkan surga dan bagi kafir akan mendapatkan neraka. Jadi ini adalah pembelajaran. Kalau kita mendustakan ketiga sunnatullah ini, maka lihat dah realita dalam kehidupan. Kekalahan akan terjadi bagi orang yang melanggar sunnatullah, kekalahan akan terjadi bagi orang yang tidak taat kepada Allah, dan neraka akan menjadi milik orang-orang yang kafir. Inilah tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Apa yang telah disampaikan Ustaz Zainal tadi memberikan satu pemahaman yang cukup mendalam tentang makna sunnah ini. Akan tetapi dari keterangan tadi saya bisa mengambil beberapa pemahaman baru, bahwasanya kalau sunnatullah itu yang diberlakukan di dunia dan itu kita usahakan, maka sebenarnya di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk bersemangat di dalam bekerja agar segala sunnatullah atau hukum kausalitas yang Allah perlengkapi di dalam kehidupan dunia itu didapatkan oleh seorang mukmin. Artinya kalau bekerja kita akan mendapatkan, kalau kita malas kita tidak akan mendapatkan. Ini adalah merupakan motivasi yang besar yang Allah berikan kepada seorang mukmin untuk tetap sukses di dalam kehidupan dunianya. Kemudian lagi, di balik sunnatullah yang diberlakukan pada hukum dunia itu ada sunnatullah yang memang Allah berlakukan khusus bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Kalau seorang mukmin mau menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya secara totalitas, mau taat mentaati apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya secara benar-benar taat, maka sebenarnya ini akan dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai kehancuran. Seperti ini, misalnya saja apa yang terjadi pada perang Badar itu cukup memberikan gambaran terhadap sunnatullah yang Allah tetapkan, baik dalam bentuk di dunia maupun dalam bentuk agama. Ketika pasukan muslim yang jumlahnya cukup kecil dengan persenjataan yang tidak seadanya dan tidak memadai secara hukum sunnahnya, sunnah dunianya, maka dapat dikatakan bahwa pasukan muslim pasti akan kalah. Akan tetapi ternyata ada sunnatullah di dalam agamanya yang Allah berlakukan, dan ini dapat mengatasi sunnatud dunia itu, di mana ketika pasukan muslim itu benar-benar menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas, maka akhirnya mereka dapat memenangkan pertempuran itu karena Allah Subhanahu wa taala membantunya dengan mengirimkan malaikatnya. Di dalam ayat dikatakan 2000 itu apa? 3000. Ada Allah bi salasati alafin minal malaikati munzalin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dalam bentuk malaikat sebanyak 3000 malaikat yang dibantukan Allah kepada pasukan muslim. Subhanallah. Kalau kita benar-benar memahami ayat ini dengan pemahaman yang seperti tadi, maka insya Allah seorang muslim itu akan tampil sebagai seorang muslim yang punya semangat yang tinggi, punya loyalitas yang tinggi, punya keaktifan yang juga sangat-sangat tinggi. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ardiansa? Iya, saya ingin menambahkan dalam ayat yang sedang kita kaji ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa jika kita melihat kepada isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran itu dapat diklasifikasikan kepada tiga bahagian. Yang pertama berkaitan dengan ayat-ayat akidah atau masalah ketuhanan. Yang kedua berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga adalah tentang kisah-kisah umat terdahulu. Nah, ayat yang sedang kita kaji pada kesempatan ini, 137 dari Surah Ali Imran, adalah bahagian ketiganya, yaitu kisah umat-umat terdahulu. Betapa banyak di dalam Al-Quran kita menjumpai kisah umat yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, dan begitu juga betapa banyak kita menjumpai kisah di mana Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan kehidupan mereka, bahkan seakan-akan tiada kehidupan walau satu hari pun di daerah tersebut. Allah. Saya pernah pergi ke Madain Saleh dan melihat betapa bangunan yang terbuat dari gunung-gunung batu dan batu-batu cadas yang mereka korek atau mereka ukir sedemikian rupa dan menjadi rumah tempat tinggal mereka, dan kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa bumi dan angin topan yang begitu luar biasa. Dan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu memasuki daerah Madain Saleh, maka menangislah kamu atau berpura-puralah menangis. Karena apa? Karena dahsyatnya lah kehancuran yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tersebut. Nah, jadi benar apa yang telah difirmankan Allah kepada kita dalam ayat ini, agar kita hendaklah mengambil semacam pelajaran atau ibrah dari umat-umat terdahulu, baik keberhasilan mereka di satu sisi ataupun bagaimana kehancuran itu terjadi. Karena kalau kita tidak mau berkaca dengan apa yang mereka pernah alami dan mereka rasakan, maka kesalahan demi kesalahan akan tetap berulang dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita, hendaklah kamu menegakkan hukum Allah. Bahkan Allah mengulanginya sampai 3 kali, barang siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, merekalah orang-orang kafir, merekalah orang-orang zalim, dan merekalah orang-orang fasik. Jadi dengan menegakkan hukum Allah, itulah keselamatan dunia dan akhirat. Artinya orang yang menentang hukum Allah, itu berarti dia menentang Allah. Dan begitu juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Lut dengan pelecehan seksual dan penyimpangan-penyimpangan seksual dalam kehidupan mereka. Dan ini yang sekarang anehnya malah didukung oleh banyak pemerintahan. Ya. Kita sungguh sangat menyayangkan betapa pemerintah tidak mampu memberikan semacam tekanan kepada majalah-majalah yang jelas. Ya, sudah sangat amoral. Ada teman kita yang kemarin baru pulang dari Amerika, Muhammad Ferry, itu mengatakan bahwa di sana majalah-majalah yang terkenal dengan pornografinya itu disampul dengan begitu rapi dan tidak dijual kecuali di tempat-tempat tertentu, dan orang yang membelinya itu harus menunjukkan identitas, kartu KTP dia, dan itu sudah di atas 18 tahun. Nah, hari ini kita melihat majalah itu dijual di depan masjid, di depan rumah-rumah ibadah. Iya, di kampung saya, di daerah saya itu dijual di depan rumah sekolah bahkan, dan itu dilihat oleh anak-anak SD. Makanya pelecehan seksual tidak dilakukan sekarang oleh orang-orang tua saja, oleh orang-orang dewasa saja, tetapi dilakukan bahkan oleh anak kecil. Jadi ini adalah sebuah keironian apabila itu tidak dilakukan peringatan demi peringatan secara konsisten oleh kita, maka ini akan sangat berakibat fatal sekali bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena saya melihat banyak sekali orang memikirkan bahwa berbangsa dan bernegara itu yang perlu diperhatikan aspek politiknya saja, aspek hukumnya saja, seakan-akan agama itu harus hanya sebatas aksesoris dan tambahan belaka. Padahal tidak. Allah menegaskan di sini, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru, maka lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, apa yang dirasakan, apa akibat daripada orang-orang yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Wallahu a'lam. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, lihatlah bagaimana akibat orang yang berdusta. Berdusta yang masuk di sini bukan hanya dalam bentuk dusta secara langsung, akan tetapi dengan membiarkan kejahatan terjadi di depan mata kita atau terjadi di dalam kehidupan masyarakat, itu juga merupakan bentuk lain daripada kedustaan tersebut. Dan satu hal yang patut untuk kita pahami bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap menghancurkan kebatilan, karena memang kebatilan itu akan musnah selamanya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, pada saat kebenaran itu akan datang, maka kebatilan juga akan hancur semuanya. Dan tambahkan sedikit, iya, perdana. Jadi memang permasalahannya ini mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi sebenarnya ini juga mempunyai pembelajaran yang baik, bahwa masyarakat kita sekarang ini sudah melecehkan agama dan Tuhan, seakan-akan dia lebih takut kepada manusia daripada Tuhannya. Daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak menambah sedikit pun kekayaan dan kejayaannya ketika kita taat, seluruh manusia ini taat, dan tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaannya ketika kita ini melakukan maksiat kepadanya. Karena Tuhan adalah zat yang maha kuasa, dan kitalah membutuhkan dia, bukan dia membutuhkan kita. Ini merupakan pembelajaran supaya kita menjadi sadar diri dan tidak orang yang sangat suka melecehkan Tuhan dan agama. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, karena waktu demikian terbatas, maka kita cukupkan saja kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bersama saya juga tim Sapira Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Tetaplah mengikuti kajian kita setiap harinya pada pukul 6 sore hari dan setengah 6 pada subuh di gelombang kita 93,4 FM di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 93,4 kan? 94,3. Itu balik-balik ya. Oh ya. Iya, tetaplah mengikuti siaran kami di gelombang 94,3 FM di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengkaji firman-firman Allah lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, tafsir yang diterjemahkan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir di Medan. Kita sudah mengkaji ayat demi ayat dari hari ke hari, dan pada hari ini kita akan mengkaji firman Allah pada surah Ali Imran ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Artinya, Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini diawali dengan isim isyarah, hadza, menunjukkan bahwa apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 137 dan sebelumnya yang sudah kita kaji beberapa hari yang lalu secara terus-menerus, ini semuanya adalah penjelasan bagi manusia. Al-Quran memberikan kepada kita penjelasan yang luas tentang akidah, tentang hukum Allah, dan tentang kisah umat-umat terdahulu. Untuk apa? Untuk didalami dan dihayati serta difahami dan selanjutnya diamalkan oleh manusia itu sendiri. Jika mereka ingin sampai kepada ridha Allah, maka hendaklah mereka menjadikan Al-Quran itu nusba a'yunihi, sebagai perhatian dia dalam kehidupannya, sebagai teman dikala ia dalam kesendiriannya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan menjadi neraca dalam kehidupannya. Wahuda, dan sebagai pedoman. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Di dalam firman Allah di awal daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan kita masih membahas tentang orang-orang yang bertakwa yang disebutkan pada ayat ke 135 dan 136 daripada surah Ali Imran ini. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan hudan, bahwa Al-Qur'an itu menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah lewat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa mau'izatun lil muttaqin, dan menjadi pelajaran, menjadi peringatan, menjadi semacam warning bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu hanya orang-orang yang bodohlah yang tidak takut dengan ancaman Allah. Mungkin hanya orang-orang yang kelirulah yang tidak mau berkaca dari apa yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu, wal iyadu billah. Banyak kita melihat saat sekarang ini hukum-hukum Allah disepelekan, bahkan hukum-hukum manusia yang bersifat temporal dan sangat-sangat rentan dengan kesalahan diagung-agungkan. Contoh, homoseksual. Ini banyak dibicarakan seakan-akan itu sudah menjadi suatu pembenaran. Waria, Pak Ustaz. Iya, kehidupan seorang waria. Ya, seakan-akan itu adalah suatu sunnatullah. Ya, bahwa mereka juga harus diakui eksistensinya di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena apa? Karena Allah sudah menghukum umat Lut dengan kesalahan mereka. Dan menariknya, kita membaca ada semacam penafsiran yang terjadi, kalau saya tidak silap, di salah satu perguruan tinggi Islam di Jawa, mengatakan bahwa Nabi Lut di situ malah merasa iri dengan kaumnya yang melakukan homoseksual atau lesbian itu, karena dia tidak mampu melakukan itu, sehingga ia melarang umatnya, istrinya dan keluarganya untuk melakukan penyimpangan seksual itu tadi. Sungguh suatu penafsiran yang sangat jauh daripada hidayah Allah. Nah, para pendengar rahimakumullah, Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk memberikan tanggapan. Kami persilahkan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Jadi ada suatu hal yang menarik ketika Safir Al-Azhar identik dengan Al-Quran dan identik dengan tafsir Sa'rawi. Kita mencoba, Mas, alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berdomisili di Sumatera Utara ini, mencoba untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan mengajarkan Al-Quran di tengah masyarakat Muslim. Permasalahan ini sebenarnya tidak mudah. Karena rupanya ada ustadz sendiri di kalangan asatidz sendiri yang merasa keberatan dengan sistem kajian tafsir seperti ini. Menurut mereka, umat awam itu tidak mampu untuk mendengar Al-Quran, tidak bisa menyerap kajian tafsir Sa'rawi dengan sederhana. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah memberikan waktu kepada kita di tiap hari, di pagi dan sore, untuk mensosialisasikan ini. Dan alhamdulillah rupanya masyarakat bisa menerima Al-Quran sebagai satu bentuk dari sistem kehidupan dia seharian. Jadi banyak tanggapan sudah, Ustaz. Banyak tanggapan, dan itu positif. Dan itu sangat berdasar dengan ayat yang kita kaji pada hari ini, 138. Jadi itu bukan kerjaan Safir Al-Azhar, bukan kerjaan kita sebagai tim, tapi ini karena Allah Subhanahu wa taala memudahkannya bagi kita untuk melaksanakan kerja mulia ini. Haza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah bayan, keterangan bagi manusia. Jadi kalau bukan saja umat Islam, bagi manusia secara umum sebenarnya mendapatkan positif yang dari Al-Quran ini untuk kehidupan dia. Haza bayanul linnas. Al-Quran ini bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah, menjadi petunjuk dan memberi nasihat kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi sebelum itu dia bersifat universal, maka disebutkan bayanul linnas. Keterangan sedikit, Ustaz. Kalau mengingat tadi Ustaz menyinggung tentang masalah tafsir Sa'rawi ini, kan sebenarnya adalah merupakan khawatir apa yang terlintas dari Syekh Sa'rawi itu sendiri. Jadi apa yang dikajinya di sini mungkin sangat kondisional dan sangat kontemporer, Ustaz. Kayak mana sebenarnya, Ustaz? Iya, benar sekali itu. Ustaz Perdana sendiri S2-nya, masternya, tesisnya tentang tafsir Sa'rawi. Dan itu melihat bagaimana, nanti kita tanya dengan Ustaz Perdana, tapi secara umum kita melihat bagaimana segi-segi yang berkembang di masyarakat itu menjadi suatu titik penting yang harus dieksplorasi. Jadi disebut dengan tafsir al-jama'i, tafsir kemasyarakatan, tafsir yang lebih menyentuh ke bumi. Mungkin masyarakat zaman dahulu kita mendengar tafsir Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya, itu merupakan tafsir Indonesia yang sangat menarik sesuai juga dengan kemasyarakatan. Dan tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, samping tafsir kemasyarakatan, ada hal yang sifatnya masih tetap relevan dari dulu sampai sekarang, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah al-mu'jiz dari segi kebahasaan. Jadi bahasa Al-Quran adalah suatu hal yang layak untuk dieksplorasi. Makanya seperti di sini kita menemukan bayanun linnas. Bukan Al-Quran ini saja sebagai konsumen umat Islam, tetapi manusia secara umum, selama dia berstatus manusia, ini juga menjadi konsumen mereka. Tetapi lebih dari itu, yang mendapatkan petunjuk dan pelajaran lebih mendalam hanya orang-orang yang bertakwa. Mungkin Ustaz perdana nambah. Iya, ada sebuah buku Syekh Mutawalli Sya'rawi, Khawatiri Hawlal Quran. Beliau menjelaskan di situ bahwa beliau tidak mengatakan buku tafsirnya ini atau penafsirannya ini dengan tafsir. Alasannya adalah kalau memang ada yang lebih berhak untuk menafsirkan Al-Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya tidak berani untuk mengatakan ini adalah tafsiran. Akan tetapi Khawatiri Hawlal Quran. Sebenarnya kalimat yang diucapkan Syekh Mutawalli Sya'rawi ini berangkat dari rasa merendahkan diri beliau, tawaduk beliau, tidak mau di hadapan keagungan Al-Quran. Artinya apalah saya sebagai seorang manusia biasa yang punya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman untuk mengungkapkan seluruh untuk dapat mengungkapkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khawatiri hal-hal yang teringat di dalam pikirannya, yang terlintas, itulah yang bisa dia ungkapkan, karena tidak mungkin untuk mengungkapkan seluruh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar-wajar saja untuk ini. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan tesis saya itu, ternyata Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau adalah seorang mufasir yang tafsirannya itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dan tidak keluar daripada itu. Walaupun di awal beliau banyak menggunakan redaksi-redaksi sebelum menafsirkan lebih jauh, akan tetapi redaksi kata itu sendiri itu tidak ada yang keluar dari pemahaman Al-Quran dan Hadis. Jadi tidak ada yang perlu kita lakukan sebenarnya. Dan beliau adalah seorang mufasir yang diterima di Saudi, di Arab, dan seluruh Syarqul Awsat itu beliau diterima karena banyak ulama-ulama mufasir lainnya yang bisa diterima satu tempat, akan tetapi tidak diterima di tempat yang lainnya. Ada satu hal yang mungkin saya ingin katakan. Jadi kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi saja enggak berani mengatakan ini adalah sebagai sebuah tafsir, mungkin kita sebagai sarjana-sarjana yang baru ini mungkin lebih tidak layak lagi, kan? Benar. Artinya seharusnya lebih tawaduk lagi. Maka apa yang kita lakukan di radio RRI ini, radio yang kita cintai ini, hanyalah sebuah, katakanlah, penyambung lidah dari apa yang dituliskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan bukanlah tafsiran baru dalam bentuk yang baru. Maka sebenarnya kalau dibaca dalam ayat ini, hadza bayanun linnas, jadi Al-Quran itu sendiri sudah sangat jelas, begitu, sudah memberikan penjelasan yang tidak perlu lagi katakanlah semacam pernik-pernik atau serba-serbi yang lain, sehingga Al-Quran itu masih remang-remang dan perlu ditambah wattnya agar lebih jelas lagi. Iya, gitu. Mungkin Ustaz Zainal? Saya lihat juga, jadi memang ada rasa keberatan daripada para ulama di Sumatera Utara ini untuk menyampaikan tafsir di tengah masyarakat. Iya. Maka kita menemukan beberapa dekade ini kajian yang merebak di tengah masyarakat itu kajian umum. Iya. Menambah menarik lagi kalau itu lucu. Iya. Atau misalnya kalau bisa nyanyi, apalagi bisa nyanyi, ada baca puisi dan sajaknya sebagainya. Kemudian kalau misalnya serius sedikit, maka kajiannya menjadi kajian fikih. Iya. Sangat bersifat boleh, haram, wajib, tetapi tidak ada unsur ketuhanan di situ. Tidak ada bahwa sebenarnya ini perintah dari Allah, bahwa sebenarnya ketika kita ini dilarang Allah, sebenarnya dampaknya untuk kebaikan kita, positifnya, dan ini akan bukan saja itu untuk secara individu, tapi sosial kemasyarakatan juga ini akan berbahaya. Jadi sebenarnya apa yang dikaji oleh tafsir Syekh Muhammad Mutawalli dalam buku ini sangat bermanfaat dan sesuai dengan kehidupan saat ini. Karena apa? Karena dia bukan saja umum tanpa ada landasan hukum, sebagaimana sangat tidak mungkin sebuah produk mobil misalnya, menciptakan mobil tidak ada katalognya. Iya. Begitu juga umat manusia, sangat tidak mungkin ataupun ada katalog tapi sekunder. Iya. sudah banyak revisinya. Jadi sebenarnya ketika Allah menurunkan manusia dan dan habis itu membuat aturan main yang tertuang dalam Al-Quran, maka sebenarnya sumber ini adalah sumber yang sangat relevan dan sangat sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Iya, jadi Al-Quran subhanallah menjadi penerang bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang memang menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah di dalam dirinya, sebagaimana yang selalu dibacakan di dalam doa khatmil Quran. Ya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadi adanya nur, adanya cahaya di dalam hidup dia bersama dengan Al-Quran. Seakan-akan doa itu tadi ingin mengatakan orang yang jauh dari Al-Quran hidupnya akan menjadi gelap. Iya. Orang yang jauh dari Al-Quran hidupnya akan menjadi tidak bercahaya dan hidup dalam kegamangan dan kebingungan. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, marilah kita jadikan Al-Quran adalah teman kita di dalam keseharian. Iya. Satu hal mungkin yang menjadi catatan saya ketika dahulu belajar dengan Syekh Muhammad Asy-Syengkiti, sepupu daripada pengarang Adwaul Bayan, dia mengatakan bahwa betapa banyak umat Islam saat sekarang ini yang berjalan dengan kotak-kotak rokok yang berada di dalam kantong mereka dan meninggalkan Al-Quran dan tidak mengantonginya. Padahal sekarang banyak sekali Al-Quran-Al-Quran yang dicetak dalam bentuk ya sebesar atau size-nya itu sebesar kotak rokok itu sendiri, sehingga memudahkan mereka untuk membawanya kemana-mana. Maka mau'izah di sini adalah sebagai pelajaran dan wejangan, baik yang bersifat motivasi maupun bersifat ancaman. Para pendengar rahimakumullah, tentu bagaimana tawadhu'nya Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kajian tafsir Sya'rawi ini, demikian jugalah kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, kami hanyalah penyambung lidah dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Demikianlah, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin MA Al-Hajj, dan begitu juga Ustaz Ahmad Perdana Indra MA Al-Hajj. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, astagfirullah. Ada kecil kan?